akan kian sembunyi. Kutunggu kau tak datang jua menyapaku. Kala badai gelombang thank you. kerja berliku. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Bila cinta berlumbu dusta, aku tenggelam dalam kerumunnya. Sebab dia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Padinya kemesraan yang dalam adalah luka. Thank you. Oh. Yang menyinari lembut hatiku.

terkurung sendiri. Tak ada jalan keluar. Dinding ini terlalu tebal untuk dihancurkan. Aku jatuh cinta lagi. Jiwa. tu sembuh.